Mutiara Syair. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا. Tak ada yang pantas dikau banggakan. Tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekar, wajah yang tampan, angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga, semua hanya dunia belaka, tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka, memandang jelata sebelah mata. Tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih segumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari dikau tergolek tiada daya, tubuhmu lunglai, jiwamu hampa, ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu sejak ajal mendatangimu, dikau tak lebih bangkai yang hina. Takkan ada kawan mendekat, takkan ada kasih mendekap. Daging melebur di tanah nan fana, tulang belulang mengisi lubang, dikau merana menanggung derita, membayar hutang tiada kepalang. Jika saja sejak semula dikau bertakwa pada yang esa, tiada congkak atau jumawa, kini niscaya dikau bahagia.